Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan syarah usul sunnah. Setelah kita mengetahui tentang hakikatul iman, definisi iman berdasarkan nusus, dalil-dalil Alkitab was sunnah, maka dari situ kita bisa menimbang, bisa menilai orang-orang yang menyimpang. Ketika seorang berpegang dengan dalil, berpegang dengan nusus, maka dia akan bisa menilai mana yang hak dan mana yang batil. Diketahui orang-orang Khawarij menyimpang dalam bab iman. Orang-orang Mu'tazilah juga demikian menyimpang dalam bab iman. Orang-orang Murji'ah juga demikian menyimpang dalam bab iman. Entah apapun namanya, karena mungkin sekarang nama Khawarij ya sudah tidak ada kelompok namanya Khawarij. Ya. Sudah dalam bentuk organisasi-organisasi atau mungkin kelompok-kelompok yang memiliki nama yang bermacam-macam. Namun hakikatnya i'tiqad yang ada pada mereka adalah i'tiqad Khawarij. Naam. Ada yang mereka menyimpang dengan mengatakan saat ini kita masih dalam fase Mekah, belum fase Madinah. Jadi iman itu hanya syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu iman. Ya. Di masa itu, di fase Mekah, betul iman itu hanya itu, baru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dibuktikan tentunya dengan meninggalkan asyirik billahi azza wa jal. Namun kemudian syariat iman ditambah. Ya. Begitu turun kewajiban sholat, maka sholat adalah bagian dari iman. Ya. Begitu turun syariat zakat, maka zakat bagian dari iman. Naam. Begitu turun syariat siam Ramadan, maka siam Ramadan bagian dari apa? Iman. Ya. Betul ketika di Mekah, ya, belum ada kewajiban siam Ramadan. Dan ketika itu siam Ramadan bukan bagian dari iman ketika itu. Kemudian diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Setelah Rasul hijrah 2 tahun. Kemudian syariat haji ja'a mutaakhiran, datang belakangan, diwajibkan pada tahun 9 Hijriah ala al-qauli rajih. Tahun 9 Hijriah diwajibkan ibadah mada haji. Naam. Lah ini kelompok ya, ingin enaknya sendiri. Kita ini adalah fase apa? Madinah, Mekah. Is fase Mekah ini gimana maksudnya? Nah, ya. Tinggalnya saja di Indonesia kok fasenya apa? Fase Mekah. Ya. Maunya adalah ingin Islam itu hanya syahadatain sudah. Tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada. Ya. Demikian mereka kemudian mengelabui para pengikutnya. Ini juga bagian dari orang-orang yang menyimpang dalam masalah apa? Iman. Entah apa namanya. Ya. Entah mereka tarekat rifa'iyah, wala tarekat kada, dan seterusnya. Atau mereka kelompok ini, kelompok itu. Tetap bisa ditimbang mereka menyimpang dalam babul iman. Bab tentang apa? Iman. Kenapa? Karena penjelasan iman di dalam Al-Quran, wadih, jelas. Kadzalika fis sunnah. Demikian pula di dalam apa? Sunnah. Berbicara tentang murji'ah. Ya, murji'ah itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling ringan dikatakan oleh Syekh Rabi, wa inda murji'atil fuqaha dan di sisi orang murji'ah, murji'atul fuqaha dikatakan demikian, murji'atul fuqaha. Ya. Ini istilah untuk orang-orang yang mengatakan iman itu i'tiqadun bil qalb, keyakinan dalam hati, wa qaulun bil lisan, dan ucapan lisan, wala yudkhilu awala yadkhulu indahum al-amal fi musammal iman. Dan menurut mereka amalan tidak masuk dalam masalah apa? Iman. Bukan masuk bagian dari iman menurut mereka. Amalan bukan bagian dari iman. Walaupun mereka melakukan, ya. Walaupun mungkin sholat, walaupun mungkin membaca Al-Quran, tetapi menurut mereka hadza laisa minal iman. Ini bukan bagian dari apa? Iman. Ya. Taib. Artinya kalau meninggalkan itu berarti dia masih seorang apa? Mukmin. Ya, tidak peduli apakah dia beramal atau tidak. Ya. Adapun ahlus sunnah, alhamdulillah diselamatkan oleh Allah azza wajalla. Karena mereka berpegang dengan Alkitab was sunnah. Amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah, fa a'malul qulub, amalan-amalan hati, ya. Wa a'malul jawarih, dan amalan-amalan badan, dakhilatun fi musammal iman. Masuk semuanya dalam bagian iman, semuanya iman. Amalan hati, amalan lisan, amalan badan, semuanya adalah bagian dari iman. Naam. Wabillahi taufik. Wa amalul jawarih dakhilatun fi musammal iman ba'da tasdiq. Tentunya setelah tasdiq, setelah hati ini membenarkan. Fal imanu, maka iman itu menurut ahlus sunnah yasmul, mencakup al-i'tiqadat. I'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada mada, qadar. Ini adalah bagian dari apa? Iman. Ketika Nabi ditanya mal iman, apa itu iman? Al-iman antuk minabilah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan semua yang diperintahkan untuk kita mengimaninya. Al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara ghaib yang dikabarkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran wa Sunnah. Kita mengimani adanya jin yang oleh orang-orang Mu'tazilah tidak meyakini itu. Ya. Mengimani adanya mizan merupakan bagian dari hari kiamat, iman kepada hari kiamat. Mengimani mada fitnatul qabri, pertanyaan mungkar dan nakir, semua perkara yang diperintahkan untuk diimani, nu'minu bihi, kita mengimani, dan itu bagian dari apa? Iman. Jadi iman itu yasmul, mencakup al-i'tiqadat, i'tiqad, keyakinan-keyakinan, dan juga mencakup a'mal al-qulub, amalan-amalan hati. Misal apa? Min khawfillah al-khawf, takut kepada Allah, hada amalul qalb. Wa hubbuhu, ya, mencintai Allah. Wa raja'uhu, raja, harapan kepada Allah. Wa raghbah ilaih, dan penuh harap atas kebaikan, pahala yang ada pada Allah Azza wa Jalla di sisi Allah. Wa tawakkul, tawakkal kepada Allah. Hadihi kulluha, semuanya ini, min a'malil qulub. Ini semuanya amalan-amalan hati. Al-khawf, wa raja', wa tawakkul, dan seterusnya. Ya. Wa hiya min samimil iman. Dan ini semuanya adalah bagian dari iman. Ya, yeah, bagian dari iman. Wala yaqumul imanu illa biha. Dan tidak akan tegak iman itu kecuali dengan itu semuanya. Dengan itu semuanya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Taib. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Seorang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, namun tidak iman kepada Rasul. Fahuwa kafir billah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada takdir misalnya. Namun tidak iman kepada hari kebangkitan, misal. Ya. Maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya. Mengingkari salah satu dari rukun-rukun mada, iman, ya, keluar dari apa? Dari iman. Kufur billahi azza wa jalla. Berdasarkan adillah, dalil, alkitab, wassunnah. Jadi iman itu tidak tegak kecuali dengan semuanya ini. Ya, amalan hati, amalan lisan. Wala yakunu illa biha. Wa kadzalika a'malul jawarih. Demikian pula ahlus sunnati wal jamaah meyakini amalan-amalan badan bagian dari iman. minas saum, puasa, wassalah, wazakah, wasair at-takalif, dan semua tugas-tugas ibadah-ibadah yang Allah sebutkan, Allah perintahkan, birrul walidain, silaturrahim, menyambung rahim, wa husnul jiran, berbuat baik kepada tetangga, tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak, na'am, wa ta'atul azwaj, mentaati mada suami, ya, berbuat baik kepada istri, muasyarah yang baik. Hadza kulluhu, semuanya ini adalah bagian dari apa? Iman, bagian dari iman. Al jihad wa masyakala dhalik, jihad dan yang semisal dengan itu, seperti talabul ilmi, menuntut ilmu, hadza minal iman. Hatta sampai perkara yang paling kecil pun, sesuatu yang sedikit, ya, jika dibandingkan yang lain. Hatta innal adza, sampai ada gangguan, kotoran, duri, yumab minat tariq, yang diambil, dia singkirkan dari jalan, minal iman, bagian dari apa? Iman. Tidak ada yang lebih jelas dari ini. Apa kurang jelas ucapan Nabi itu? Apakah ucapan Nabi itu samar? Ya, dan butuh dijelaskan lagi. Kalla, tidak. Habadan. Ucapan Nabi, wow. Seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, lailuha kana hariha. Malamnya seperti apa? Siangnya. Apa tidak jelas ucapan Nabi ini? Ketika Nabi mengatakan, iman itu sekian cabang, ya. Kemudian Nabi mengatakan, wa adnaha imatatul adza minat tariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri dari apa? Jalan. Ahlus sunnah, ketika mereka mengimani sabda Nabi, meyakini sabda Nabi, maka hidup mereka diberkahi. Para ulama Ahlus sunnah wal jamaah ketika membaca hadis ini, ya, Rasul mengatakan iman itu 70 sekian cabang, langsung mereka berusaha mempelajari Al-Quran dan sunnah, mencari mana itu cabang-cabang iman, bagian-bagian dari iman. Karena tidak disebutkan dalam satu hadis rincian apa 70 sekian cabang itu, tidak ada dalam hadis. Ya. Nabi hanya mengatakan iman itu 70 sekian apa cabang. Namun tidak ada hadis yang mengatakan 70 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tidak disebutkan oleh apa Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu hadis. Tetapi ya, Ahlus sunnati wal jamaah meyakini semua cabang-cabang iman itu telah disebutkan semuanya di dalam Al-Quran dan apa? Sunnah. Semuanya ada dalam Al-Quran dan sunnah. Fajtahadu, maka mereka pun bersungguh-sungguh untuk mempelajari mana ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang iman, menjelaskan tentang cabang-cabang iman, mana ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bagian-bagian dari iman, demikian pula hadis. Sampai disebutkan tentang Ibnu Hibban, Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti. Al-Imam Ibnu Hibban ketika beliau membaca hadis ini, fatadabbartul Qur'an, qara'tul Qur'an min awwalihi ila akhir. Wa qara'tul ahadits, dan saya baca hadis. Bukan sekali, baca sampai selesai. Setiap ada ayat tentang iman dikumpulkan, dikumpulkan. Sampai terakhirnya fawajattu kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Maka saya dapatkan seperti dikatakan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa demikian, ikhwan? Karena mereka iman kepada sabda Nabi. Fajtahadu, maka mereka bersungguh-sungguh. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, di dalam syarah Sahih Bukhari, yakni Fathul Bari, ketika menyebutkan hadis ini, beliau menyebutkan rincian, ya, di antara hasil tadabbur tentang bagian-bagian iman. Ternyata iman itu kembali pada tiga memang. Satu amalan lisan, satu amalan hati, satu amalan apa? Badan. Ya. Disebutkan sampai sekian, sampai 70 sekian. Ya. Ketika menyebutkan amalan lisan misalnya, masuk dalamnya zikir, qiraatul Quran, ya, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ya, dan seterusnya dari amalan-amalan apa? Lisan. Amalan-amalan hati disebutkan tawakkul, al-khauf, roja, dan seterusnya. Amalan-amalan badan, talabul ilmi, al-jihad, as-salah, wa-zakah, dan seterusnya, ya, disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, faraji, bisa dilihat. Nah, dan seingat saya kisah Imam Ibnu Hibban al-Busti juga disebutkan di dalam syarah tersebut. Mungkin bisa dilihat untuk meroja'ah. Ala kulli hal, ya, Iman itu ya 70 sekian cabang. Termasuk mencintai sahabat adalah bagian dari apa? Iman. Dan membenci sahabat adalah lawan dari iman, yaitu apa? Kemunafikan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihih, Nabi mengatakan ya, yang maknanya kurang lebih ya, hubbul atau ayatul iman hubbul ansar. Wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai sahabat-sahabat ansar. Fa mahabbatul ansar, mencintai sahabat-sahabat ansar minal iman. Bagian dari apa? Iman. Wa bughdul ansar, dan membenci orang-orang ansar minan nifaq. Ya, minan nifaq. Lalu bagaimana dengan mencintai sahabat muhajirin yang mereka lebih afdal daripada ansar? Lalu bagaimana dengan sadatul muhajirin ka Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Talib wa baqiyatul asyarah al-mubasyirin bil jannah? Nah, para sahabat ini ya, ketika kita mencintainya, ini bagian dari iman. Dan ketika seorang membencinya, hadza minan nifaq. Ini adalah bagian dari apa? Nifaq. Oleh karena itu, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kalau kamu melihat. Nah, ini yang menjadi sebab para sahabat atau para ulama dibarokahi. Karena mereka mengimani sabda apa? Nabi. Mengimani sabda apa? Nabi. Diberkahi. Ucapan-ucapan mereka ini adalah ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Idza ra'aita ahadan, jika kamu melihat ada seorang au rajulan intaqas, merendahkan seorang saja dari sahabat apa? Rasul. Satu saja sahabat Rasul direndahkan, fa'lam annahu zindiq. Ketahuilah dia adalah apa? Zindiq. Ya. Ya, sahabat adalah orang yang telah diridhai Allah Azza wa Jalla dan telah mendapatkan jaminan husna wahiyal jannah, yaitu jannah. Kemudian dicela, direndahkan. Ya, kalau sahabat saja direndahkan, ya, lalu bagaimana yang lain? Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memasukkan semuanya ini bagian dari apa? Iman. Baik itu ucapan lisan, amalan lisan, hati atau badan. Wahadal iman, dan di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil isyan. Bertambah dengan ketaatan, wayang kusu bila isyan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Yazidu ila an yasila amsal al jibal. Bertambah sampai setinggi gunung. Wayang kusu ila an yasila ila adna misqali dzarratin minal iman. Dan berkurang sampai ya sangat-sangat rendah, dan lebih rendah daripada dzarrah minal iman. Dan itu bisa dilihat dalam hadis syafaat. Hadis apa? Syafaat. Dan ini sekaligus bantahan bagi orang-orang apa? Khawarij. Ya. Ketika ya dikeluarkan dari neraka, orang yang masih memiliki dzarrah minal iman dikeluarkan dari neraka dengan syafaat. Baik, ada lagi yang separuh dzarrah dari iman. Nah, dikeluarkan. Ada yang lebih rendah lagi. Selama masih memiliki iman, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Na'am. Wabillahi taufiq. Ahlul jannah, ketika masuk jannah, ya, sebagaimana telah kita pelajari dalam masalah syafaat, ya, dia bertanya kepada Allah, wahai Allah, wahai Rabbku, ikhwanuna, saudara-saudara kami, ya Allah, ya, kanu yusalluna ma'ana, dulu sholat bersama kita, yasumuna ma'ana, berpuasa bersama kita, tidak ada di jannah, ya Allah. Nah, mereka di neraka. Nah, mahabbah fillah akan terus berlangsung sampai hari kiamat, tidak terputus. Ingat teman-temannya, ya, ingin memberikan manfaat kepada teman-temannya. Wallahu qadirun, dan Allah maha kuasa untuk mengeluarkan mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan ya hamba-hambanya, ya, sebagian hamba-hambanya dengan ini, dengan syafaat. Maka Allah mengatakan, ya fulan, carilah teman-teman kamu yang kamu kenal berada di dalam neraka. Dan ahlul jannah mengenali ahlun nar dari kalangan mukminin, ya, dari asar sujud, ya, karena neraka diharamkan untuk, ya, memakan, membakar anggota-anggota sujud, sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Nah, jadi demikian ikhwatil kiram, iman itu bisa berkurang sampai sangat-sangat rendah. Ya. Wal murji'ah, adapun di sisi murji'ah, indahum al iman la yazidu wa la yanqus. Orang-orang murji'ah sama dengan khawarij, iman itu tidak bertambah dan tidak apa? Berkurang. Sama, orang khawarij juga demikian. Ya, tetapi orang khawarij mengatakan idza dzahaba ba'dhuhu dzahaba kulluhu. Kalau hilang sebagian, maka hilang apa? Semuanya. Kalau murji'ah tidak, iman itu satu kesatuannya sudah. Kalau sudah seperti itu sudah. Nah, itu ya itu. Ya, melakukan dosa besar tetap itu, tetap dikatakan apa? Iman. Subhanallah. Nah, bertolak belakang dengan khawarij. Ya. Kata mereka, li'anal iman tasdik faqat. Karena iman itu menurut orang-orang murji'ah hanya pembenaran. Jadi amalan tidak pengaruh. Amalan itu tidak punya pengaruh. Sehingga la yazidu wa la yanqus. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Taib, sama subhatnya dengan orang-orang apa? Khawarij, namun natijahnya beda. Natijahnya beda. Karena orang-orang murji'ah mengeluarkan amalan dari apa? Dari iman. Dan orang-orang khawarij memasukkan amalan ke dalam apa? Iman. Natijahnya beda. Ya. Wabillahi taufik. Wahuwa la yakbalu naqs. Dan yang namanya tasdik, ya, kata mereka itu tidak berkurang. Idza tara'a alaihi naqsun intaha wa kharaja sahibuhu min dairatul iman fa huwa la yanqus lakinnahu yastawi fi hadha al-iman indahum la yatafaddal yastawi fihi afjarun nas wa akhbasun nas ma'al anbiya wasiddiqina wal malaika hadha dhalalun kabir. Jadi menurut mereka, ya, taib, sama antara imannya afjarin nas, orang yang paling fajir, dan para nabi, para rasul, sama, dan juga malaikat. Karena menurut mereka iman itu la yatafadhal, tidak bertingkat-tingkat, tidak berbeda-beda. Ya, karena amalan itu bukan bagian dari apa? Iman. Ya. Ada orang yang rajin sholat, ya dia rajin sholat, biasa saja. Tidak pernah sholat juga biasa saja, karena iman menurut mereka tidak masuk di dalamnya apa? Amalan. Tetap mereka beriman. Fa imanu Jibril ka imani zani. Imannya Jibril seperti imannya zani, orang yang berzina. Wal iyadu billah. Kama yuqabiluhum fil dalalah khawarij. Fagulatul murji'ah syarruhum kabir. Liannahum yuhaddimuna syari'at al-Islam bihadal i'tiqad al-khabith. Wal khawarij khubasa. Dua kelompok ini sama-sama akibatnya jelek bagi Islam. Baik itu orang-orang khawarij atau orang-orang apa? Murji'ah. Orang-orang murji'ah, ya, madorotnya bagi Islam adalah mereka, ya, menghancurkan sendi-sendi Islam. Menghancurkan syariat Islam. Karena menurut mereka sholat tidak perlu, ya atau tidak? Tidak perlu sholat itu. Bukan bagian dari iman. Ya. Sholat bukan bagian dari iman. Puasa bukan bagian dari iman. Lalu terus untuk apa sholat kalau imannya pezina sama dengan imannya siapa? Jibril. Apa faedahnya? Ya. Naam. Loh, mirip-mirip sufi yang membagi-bagi manusia itu menjadi berapa tingkatan? Ya. Tiga tingkatan. Syariat, kemudian apa? Ya. Marifat, kemudian hakikat. Ya demikianlah apapun namanya. Ya, tetapi orang-orang yang menyimpang tetap saja dia akan apa? Ya, memiliki kesamaan. Ya, karena menyimpang dari jalan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Orang kalau sudah sampai tingkat hakikat tak perlu lagi ibadah, tidak ada syariat. Ya. Naam, sampai dikatakan khamr kalau yang minum itu sudah tingkatan tinggi, itu kelihatannya saja khamr, tapi kalau sudah sampai mulut berubah jadi air apa? Air bening, ya. Seger namanya. Ya. Subhanallah, ya, antik sekali mereka. Nah, sirup. Silakan minum satu dream, kelenger ya, nah, ya. Mati mesti. Nah, ya. Kalau tidak mati mungkin ada jinnya, ada syaitannya. Nah, Alhamdulillah. Beling aja dimakan. Iya ya. Ada beling dimakan, botol dimakan, ada af'alul jin, perbuatan jin semuanya, sihir. Nah, dan tidak heran kalau mereka kemudian dibantu oleh apa? Oleh jin. Minum satu dream enggak mabuk, dua dream enggak mabuk. Apa katanya? Ini kalau sudah masuk mulut jadi sirup. Nah, ya. Kalau sudah masuk mulut jadi susu. Nah, ya, dan seterusnya. Kadibat. Jadi mereka ini orang-orang murjiah, syarruhum, kejelekan mereka bagi Islam sangat besar. Kenapa? Karena mereka menghancurkan syariat. Menghancurkan syariat. Kelihatan itu. Meremehkan apa? Syariat. Ya. Meremehkan syariat. Wal khawarij hubasa. Kalau orang-orang khawarij, hubasa. Kalau kelihatan menghancurkan syariat, sepertinya tidak. Karena mereka semangat apa? Ibadah. Sholat, apalagi khawarij zaman dulu, sholat, semangat, ya. Taib. Tetapi mereka hubasa, sampai Nabi mengatakan mereka adalah kilabu jahannam, atau kilabu nar, anjing-anjingnya apa? Neraka. Anjing-anjingnya apa? Neraka. Nah, mungkin sebagian orang, masa ya, dikatakan anjing. Wong ini orangnya sholat deh. Namanya. Anjing, namanya. Ini orangnya baca Quran, ya. Dikatakan apa? Anjing. Berat enggak ini? Ya. Itu namanya syubhat. Wong ini yang ngendika Rasul kok, yang mengatakan siapa? Rasul. Ya. Ucapan Rasul hak. Ya. Jangan pakai perasaan. Kalau seorang melihat contoh perbuatan mereka, akibat perbuatan mereka, mereka mungkin akan mengatakan lebih dari itu barangkali. Ya. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang-orang apa? Khawarij. Ya. Nabilahi Taufik. Ya. Nama anjing saja tidak akan menggigit. Ya. Ali bin Abi Thalib. Ya. Anjing ngerti. Ya kan. Dia akan mengganggu orang yang mengganggunya saja. Ya. Kan demikian. Ya. Ya, sampai ada sebuah permisalan disebutkan oleh Syekh Robi ketika membahas orang-orang yang apa namanya orang-orang Jabriyah. Ya. Ya. Orang-orang Jabriyah itu mereka mengatakan kita ini ibarat apa? Kapas. Kalau dihembus angin ke utara ya apa? Ke utara. Jadi sholatnya kita itu dipaksa oleh Allah. Nah, ya. Ya. Kita ngaji ini ya karena kita tidak punya pilihan kecuali apa? Ngaji. Nah. Ya. Padahal kalau kita mau jujur, kita ya merasa sendiri kita punya pilihan, ya atau tidak? Mau berangkat ngaji tadi ada pilihan loh, mangkat ora. Kan demikian ya, mangkat ora. Kan demikian, ada pilihan, hujan soalnya namanya, ada pilihan. Orang-orang Jabriyah mengatakan tidak ada pilihan. Ya. Ya. Kata Syekh Robi, ya. Ada sebuah permisalan yang menunjukkan betapa jeleknya mereka. Anjing saja dan singa bisa membedakan antara perbuatan ikhtiari yang mengandung ikhtiar, ada pilihan, dan iktiror, paksaan. Anjing saja bisa membedakan. Ya. Kok mereka tidak bisa membedakan? Mengatakan semua amalannya adalah dipaksa. Ibarat apa? Kapas. Nah, kata Syekh, kalau kamu melempar anjing dengan batu, anjing mau ngejar siapa? Ngejar batu atau ngejar antum? Ngejar mana? Ngejar yang lempar, nah mungkin dia ngejar yang batu. Batunya dikejar sama anjing. Enggak, mesti ngejar apa? Ya. Ngejar orangnya. Kenapa? Karena anjing bisa membedakan. Batu enggak salah. Ya. Batu itu enggak punya pilihan. Dia itu diam, enggak punya. Pokoknya diambil sama orang, dilempar, ya sudah, dia enggak bisa apa-apa. Ini namanya mutor. Tapi pelaku yang sesungguhnya adalah siapa? Manusia. Maka dikejar. Ini yang dikejar ini. Namanya. Ya. Taib. Singa juga demikian. Seorang pemburu pakai bedil, ya kan? Tembak namanya. Nah, taib. Kemudian mengejar ini namanya. Kira-kira yang diterkam apa namanya? Bedilnya apa orangnya? Apakah kemudian dia akan tenang-tenang saja yang bedil ini? Ah, biarkan. Yang salah bedilnya bukan saya namanya. Asad bisa membedakan antara apa? Perbuatan yang ikhtiari dan apa? Teroris. Baik. Kembali kepada yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, al-khawarij khubasa. Khawarij khubasa. Sampai Nabi mengatakan kilabun nar, kilabun nar. Ya. Dan itu ucapan hak. Apalagi kalau seorang melihat perbuatan-perbuatan mereka, sudah ya. Memang mereka mendapatkan julukan itu sangat pantas. Ya. Membunuh Ali bin Abi Thalib, membunuh para sahabat, ya, membunuh orang-orang tidak berdosa. Ya, yang itu anjing saja tidak melakukan. Waliyadu billah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kenapa mereka khubasa? Li'annahum yukafirunal ummah. Karena mereka mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka menjulurkan, menghunuskan pedang-pedang mereka kepada kaum muslimin. Mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Mereka menghalalkan harta-harta kaum muslimin. Ya. Hanya karena seorang muslim berbuat dosa dikafirkan. Hanya karena seorang berzina dikafirkan. Hanya karena seorang mencuri dikafirkan. Ya. Soro kafiran indahum, para pelaku dosa besar ini kafir menurut mereka. Dan dengan itu pula mereka mudah mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr ibn al-As, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa ashabuhul kiram, dan sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Hada kadhibun wa dalal. Ini semuanya dusta. Ini semuanya adalah kesesatan. Ya. Wasu'u fahmin. Dan pemahaman yang salah. Ya. Apa yang mereka katakan pelaku dosa besar itu kafir, ini batil. Tidak benar. Limadha amarallahu biiqamatil hududi ala sariq. Di antara yang menunjukkan kebatilannya disebutkan bantahannya oleh Syekh Rabi. Yang pertama, orang-orang yang melakukan dosa besar hukumannya adalah potong apa? Tangan, mencuri. Hukumannya potong tangan. Ya. Biiqamatil hudud ala sariq. Menegakkan had bagi para pencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Dan seorang yang mencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan-tangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Ya. Hukumannya bukan dibunuh, ikhwan. Seandainya murtad, kafir, mestinya apa? Dibunuh. Ya. Mestinya apa? Dibunuh. Karena Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang merubah apa? Agamanya, murtad, uqtuluh. Bunuh. Tetapi yang membunuh penguasa, ikhwan. Penguasa ya. Ya, yang menegakkan had, pemerintah. Ya. Presiden dan yang jajarannya yang mendapatkan, yang apa namanya, mendapatkan hak, ya, tugas tentunya. Tidak setiap orang, hakim yang menegakkan. Demikian pula orang-orang yang minum khamr. Limadha ya'murullah bi'iqamatil hudud ala man yashrabunal khamra. Demikian pula orang yang minum khamr. Ya. Kenapa diperintahkan untuk ditegakkan had? Apa hadnya? Cambuk. Peminum khamr itu. Di zaman Nabi pernah ada seorang ya, didatangkan. Sahabi. Dan sahabat tidak maksum. Ya. Taib. Ada kejadian, satu dua kejadian. Dan ini bukan untuk menjelekkan. Sahabat, ada yang terjatuh, tetapi ingat mereka adalah sahabat dan mereka adalah orang-orang yang mulia, yang tobat mereka adalah tobat-tobat yang nasuh. Ya. Tetapi mereka tidak maksum. Mungkin ada riwayat menyebutkan ya, sebagian kesalahan mereka. Seperti dikisahkan ada seorang yang minum khamr dicambuk oleh Nabi. Beberapa lama kemudian datang lagi orang ini juga minum khamr dicambuk lagi. Ya. Baik. Beberapa waktu kemudian datang lagi orang ini dibawa, dicambuk lagi. Sampai ada yang melaknat atau mengucapkan kalimat-kalimat yang apa? Yang jelek. Namun Nabi mengingatkan, jangan kamu bantu syaitan. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan apa? Rasulnya. Atau demikian kurang lebih riwayat. Ya. Wabillahi taufik. Seandainya memang meminum khamr itu adalah kafir, mestinya apa? Dibunuh, bukan cambuk. Taib. Disebutkan di sini ya, kawan. Wadzalika alladzi kana yashrabul khamra fa utiya bihi fa qala ahadu sahabah. Baik, disebutkan di sini, ikhwan. Ketika ada seorang yang dibawa minum khamr kepada Nabi untuk ditegakkan had, ada salah satu sahabat yang mengatakan la'anakallah ma aktsara ma yu'tabik. Semoga Allah melaknat kamu, betapa seringnya kamu dibawa ke sini hanya gara-gara apa? Khamr. Fa qala Rasulullah, Rasul mengatakan la tal'anhu. Jangan kamu laknat dia. innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Sungguh dia mencintai Allah dan apa? Rasulnya. Li'annahu mu'min. Dia mu'min. Ya. Rasul mengatakan li'annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Mu'min yuhibbullaha wa rasulahu. Fahal al-kafir yuhibbullaha wa rasulahu. Apakah orang kafir itu mencintai Allah dan Rasulnya? Kalla, tidak. Di sini Nabi mempersaksikan dia masih seorang apa? Mukmin. Padahal minum khamr. Ya. Taib. Ini bantahan, dua bantahan. Yang pertama, para pencuri hukumannya apa? Potong tangan. Kemudian minum khamr juga demikian dengan kisah ini. Naam. Kadzalika idza zana wa uqima alaihi al-had yakunu kafaratan lahu. Demikian pula zina. Zina ada dua macam. Pelakunya itu jika dia ghairu muhsan, maka hukumannya apa? Sambuk. Ya. Tapi kalau dia muhsan, hukumannya apa? Rajam, bunuh. Lah ini dibunuh. Iya, dibunuh, tetapi bukan karena dia kafir. Buktinya Nabi menyolati, ikhwan. Ya. Berarti bukan karena apa? Kafir. Ya. Nabi menyolati wanita ghamidiyah. Ya. Disolati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau sudah ditegakkan had di dunia, maka tidak lagi dihukum di mana? Di akhirat tidak ada lagi hukuman. Ya. Naam. Amma al-kafir, berbeda dengan kafir. Fahukmuhu al-qatlu. Adapun orang kafir, maka hukumannya al-qatl, dibunuh. Qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang merubah agamanya, murtad, yakni faqtuluh, bunuh dia. Ini kalau murtad, kalau kafir. Wal kafir yuqatal li yadkhul fil Islam. Orang kafir diperangi walaupun sampai terbunuh. Apa maksudnya? Agar masuk Islam. Ya. Dari beberapa contoh di atas, maka ini semuanya bantahan bagi orang-orang Khawarij. Fartigabul kabair, maka berbuat dosa-dosa besar, minaz zina, berupa zina, wal qatl, membunuh, wasurbul khamr, minum khamr, wa masyagala dhalik, atau yang semisal dengan itu dari dosa-dosa besar, ya, itu tidak kafir. Islam la yukafiruhul Islam, tidak dikafirkan oleh Islam. Tidak pula keluar dari daerah Islam. Tetapi orang-orang ini ditegakkan had atasnya, dihukum di dunia, ya, dengan had sebagai kafarah. Atau nanti jika Allah berkehendak, Allah akan memasukkan dia ke dalam apa? Neraka. Tetapi kemudian akhir kehidupannya adalah mada? Al-Jannah. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la yakhruju anil Islam wala Buddha an yakhruj bitauhid hadal mudhnib minan nar ilal jannah. Dan pasti al-muwahhid ahlu tauhid akan keluar dari apa? Dari neraka. Meskipun dia harus masuk ke dalam apa? Neraka dahulu. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis apa? Syafaat. Taib, ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya, sedikit pembahasan tentang mabahithul iman. Pembahasan tentang iman. Naam. Taib, mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat dari kiraah kita atas syarah usulul iman.